Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Adda'i ila ridwanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala jami'an, dengan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali duduk di masjid, dari masjid-masjid Allah Jalla wa'ala, di dalam majelis yang semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah kita menginginkan di dalamnya melainkan upaya untuk bertafaqquh fiddin, talabul ilm, berupaya untuk menuntut ilmu agama Allah, berupaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah yang diwarisi dari para anbiya war rusul melalui jalan para ulama-ulama kita di sepanjang zaman ila yaumina hada, dan sampai hari kita ini walhamdulillah. Maka kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk bermajelis ilmu yang merupakan taman-taman surga, yang merupakan taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam riwayat yang sahih, ala tarta'u bi riyadil jannah, tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga. Lalu kemudian beliau ditanya alaihi salatu wassalam, wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, majalisul ilm, adalah majelis-majelis ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, kita lanjutkan sebagian waktu yang ada insyaallah untuk melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin, dan sebagian waktu yang lainnya biiznillah kita akan menjelaskan sekelumit secara singkat dari permasalahan ahkamul udhiyah, hukum-hukum berkurban, demikian pula min fawaidiha, dari manfaat-manfaatnya atau keutamaan-keutamaannya. Baik, kita lanjutkan keterangan Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, masih dalam menjelaskan hadithul kursi yang telah kita bacakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Berkata Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, wa ala kulli halin, fanahnu uratun illa bikiswatillahi azza wa jal, wa qad sakhara Allahu lana minal kiswati ma naksu bihi abdanana walillahil hamd min asnafil libas al mutanawwi'ah la siyama fil biladil ghaniyah allati ibtalaha Allahu azza wa jal bil mal fa innal mala fil haqiqati fitnatun yukhsha 'alal ummati min kama qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wallahi mal faqru akhsha 'alaikum wa innama akhsha 'alaikum an tuftaha 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Falmalu ibtila'un yahtaju ila sabr ala ada'i ma yajibu fih wa ila syukrin ala ma yajibu lah. Kata beliau rahimahullah, ala kulli hal, bahwa dengan segala keadaan kita butuh terhadap pakaian Allah Azza wa Jal yang Allah sebutkan dalam hadis tersebut, kullukum arin, semua kalian adalah telanjang. Nah, maka kalian butuh terhadap pakaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan kepada kita berbagai sebab-sebab untuk kemudian kita dapat menutupi aurat jasad badan-badan kita semua dengan pakaian yang kita kenakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan semua itu sehingga kalian dapat mendapatkan, dapat memanfaatkan na'am sebab-sebab yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kalian jadikan sebagai pakaian. Maka hendaklah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala pujian. Dan memang segala pujian itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Naam. Maka kita bersyukur dan memuji Allah Jalla wa'ala. La siyama fil biladil ghaniya allati ibtalaha Allah bil mal. Dan tentunya hendaklah pula kita harus berhati-hati di dalam segala hal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan-kenikmatannya. Kita harus tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berhati-hati, naam, untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut di jalan Allah, dalam menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Di zaman-zaman seperti ini Allah menguji, naam, beberapa negeri yang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai jenis, naam, kekayaan, khususnya harta benda, naam, berupa pakaian termasuk harta benda dan selainnya. Maka hendaklah kita berhati-hati, karena itu adalah semuanya fitnah, ujian dari Allah pada hakikatnya atas umat ini. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang mulia bahwasanya perkara dunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ujian, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Rasulullah menyatakan, wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Wa innama akhsha alaikum, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah an tuftaha alaikumud dunya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pada kalian dunia ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dan membentangkan atas kalian dunia ini. Fatanafasuha, lalu kalian berlumba-lumba untuk meraih mendapatkan dunia tersebut, kama tanafasaha man qablakum, sebagaimana telah berlumba-lumba orang-orang sebelum kalian untuk meraih merebut dunia tersebut, fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dengan sebab itu dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Naam, maka al-mal, harta benda, adalah merupakan ibtilaun, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, pakaian adalah termasuk harta benda. Maka di sini pentingnya untuk kita mengetahui dengan benar, dalam arti kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalamnya. Naam. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang maftun, terfitnah dengan pakaian tersebut, berlebih-lebihan, sehingga terjadi tabdzir, pakaian yang berlebihan mahal. Naam, berlumba-lumba untuk membeli pakaian yang paling mahal, padahal pada tetangganya atau pada kerabatnya yang dekat banyak yang miskin, masakin, fukara, yang mungkin hanya memiliki satu pakaian. Naam, itu pun yang sudah usang. Tetapi kita dalam keadaan kondisi seperti itu tidak peduli dengannya, bahkan kita berlumba-lumba untuk mendapatkan pakaian yang termahal. Maka ini termasuk ujian di mana seseorang tidak bersabar dengan ujian tersebut. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, harta adalah ujian, butuh kesabaran, ala ada'i ma yajibu fihi, untuk menunaikan sesuatu yang Allah wajibkan atasnya. Naam, dan butuh kepada syukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, untuknya. Naam, yakni bersyukur ketika Allah memberi kenikmatan dunia, harta, jabatan dan sebagainya dan selainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan, naam, maka kita bersabar. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seharusnya mereka tidak pernah keluar dari baina as-sabar wa syukur, antara sabar dan syukur. Karena itulah keadaan yang paling baik, kondisi yang terbaik pada setiap mukmin, mukminah, adalah ketika dia berada antara sabar dan syukur. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna amral mu'min kulluhu lahu khair." Semua perkaranya seorang mukmin itu baik tatkala dia sabar dan syukur. "Idza asabathu sarra syakar fakana khairal lahu wa idza asabathu dharra sabar fakana khairal lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min." Yaitu apabila ditimpakan kebahagiaan, kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditimpakan musibah maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang demikian, keadaan yang demikian itu kecuali pada seorang mukmin. Wa ala kulli hal aqul inna Allah Subhanahu wa taala manna alaina bil libas walaula anna Allah yasurruhu lana ma tayassar walau anna Allah yassarahu lana ma tayassar walau annaka nadarta fil khalq fi waqtika al-an wa ta'ammalta lawajadta kama sami'na min man yabituna uratan laysa ala abdanihim ma yasturuhum rubbama yasturunahum as-saw'a bil ashjar wa nahwiha wa laysa alayhim ma yasturuhum duna dhalik. Naam, faman alladhi sataraka wa manna 'alayk huwa Allah. Wa li hadha qala 'azza wa jalla, ya 'ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni yaksukum. Naam, ala kulli hal, saya katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan atas kita semua pakaian yang seandainya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan sebab-sebab untuk kita mendapatkan pakaian tersebut, maka tidak akan kita mampu untuk memiliki pakaian ini. Dan seandainya engkau melihat pada makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang engkau berada saat ini dan engkau mengamati, maka engkau akan mendapatkan sebagaimana yang kita dengarkan, man yabituna uratan, masih ada dari kalangan manusia ini yang tidur tanpa pakaian. Naam laisa ala abdanihim ma yasturuhum, tidak ada sesuatu yang bisa menutupi aurat badan-badan mereka. Naam rubbama yasturun as-sau'ata bil asjar wa nahwiha, terkadang kita dapati mereka menutupi auratnya dengan daun dedaunan. Naam, dengan daun-daun dan selainnya. Tidak ada pakaian mereka memiliki. Naam, maka ketika kita diberi pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naam, itu adalah kenikmatan yang harus kita bersyukur dengan setinggi-tinggi syukur. Siapakah yang menutupi dan memberikan pakaian tersebut? Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah arin, telanjang, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian itu hanya kepadaku. Wa naqulu fi qawlihi fastaksuni aksukum kama qulna fi qawlihi istat'imuni ut'imkum, ya'ni anna al-istiksa yakunu bil qawli wa yakunu bil fi'l, amma alladhi bil qawli fa bi an tas'ala Allah azza wa jalla an yaksuak, wa idza sa'alta Allah an yaksua badanak hissan fas'alillaha an yaksua aurataka al-ma'nawiyah bitawfiq ila ta'atihi, wa amal istiksa bil fi'il fa'ala wajhain, al-wajhul awal bil amali saliha wal-wajhul thani bifi'lil asbabil hissiyah allati takunu bihal kiswa min ihdathil al-ma'amil wal-masani' wa ghairi dhalik. Maka kita katakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, istaksuni aksukum, mintalah pakaian aku akan berikan. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala pada sebelumnya menyatakan, istat'imuni ut'imkum, mintalah makanan maka aku akan beri pada kalian. Yakni bahwa meminta pakaian di sini juga adalah dengan perbuatan dan dengan ucapan. Adapun dengan ucapan, yaitu dengan kita, dengan engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberi pakaian atasmu. Dan apabila engkau meminta kepada Allah untuk memberi pakaian kepadamu, yakni pakaian pada badanmu, maka mintalah kepada Allah juga semoga Allah memberi pakaian terhadap auratmu yang bermakna ma'nawiyah. Naam, yaitu taufik untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, memohon kepada Allah hidayah, taufik, semoga kita dapat istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, maka itu adalah merupakan pakaian yang bermakna ma'nawiyah. Naam, sebagaimana kita butuh pakaian bermakna hissan, yakni pakaian yang menutupi jasad kita, yang dapat dilihat dengan panca indera ini. Maka kita lebih-lebih butuh kepada pakaian yang bersifat ma'nawiyah, yakni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa taat kepadanya. Adapun meminta pakaian dengan perbuatan, maka ada dua sisi. Sisi yang pertama yaitu dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan saleh. Dan sisi yang kedua adalah dengan melakukan sebab-sebab yang sebab-sebab yang nampak, allati takunu bihal kiswah, yang dengannya kita bisa menjadikan sebagai pakaian, seperti ihdathil ma'amil, menciptakan lapangan-lapangan kerja, menciptakan pabrik-pabrik dan selainnya. Nah, untuk kemudian mencetak atau memproduksi pakaian-pakaian tersebut. Ini sisi yang kedua dari meminta pakaian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kita. Nah, wa fi rabti baina at-ta'am wal kiswa wal hidayah munasibah atau munasibatun li anna at-ta'ama fil haqiqati kiswatul badan batinan li anna al-ju'a wal 'athsha ma'nahu khulul khuluul ma'idah minat ta'am wa syarab. Khuluul ma'idah minat ta'am wa syarab. Wahada ta'ri laha wal kiswatu satrul badan zahiran wal hidayatu as-satrul muhim al-maksudu wahuwa satrul qulubi wal nufus min uyubid dhunub. Naam, adapun keterkaitan antara makanan, pakaian dan juga hidayah di dalam haditsul kursi ini, ini memiliki kesesuaian. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan mulai dari ta'am, kemudian pakaian dan hidayah? Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal tersebut secara bergandengan, ini memiliki kesesuaian. Kata beliau rahimahullah, karena makanan pada hakikatnya adalah pakaiannya badan secara batin, secara maknawiyah pakaiannya badan adalah makanan. Naam. Ya, adapun pakaiannya badan secara batin ya adalah makanan. Naam, adapun pakaiannya badan secara zahir adalah pakaian yang kita pakai. Naam, maka itu pakaiannya badan secara zahir yang menutupi jasad. Adapun pakaian badan secara batin adalah makanan. Kenapa? Karena al-ju wal atosh, rasa lapar dan haus, maknanya artinya kosongnya lambung ini dari makanan dan minuman. Ya, sehingga menjadikan badan ini menjadi lemah. Naam, ketika seseorang tidak mendapat mengkonsumsi makanan dan minuman, maka badannya akan melemah jasadnya, sehingga dia butuh makanan. Maka makanan itu adalah merupakan pakaiannya badan secara batin, secara maknawiyah yang tidak nampak. Naam. Wal hidayah, adapun hidayah adalah satrul muhim, yaitu penutup yang sangat penting, yang dimaksud adalah satrul qulub wan nufus min uyubid dhunub, yaitu tertutupinya hati dan jiwa ini dari aib-aib dosa. Naam, dari dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwa ini dapat terselamatkan dari kejelekan dosa-dosa. Naam, maka semuanya kita butuh untuk meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pakaian, makanan, dan yang terpenting adalah hidayah, taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku bersalah di setiap malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan memberikan pengampunan tersebut. Ini juga adalah merupakan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Naam, bahwasanya Jalla wa Ala yu'rid alaihi an yastaghfira ila Allah wa yatubu ilaihi ma'annahu yaqul innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Naam, kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini, bahwasanya Allah Jalla wa Ala menampakkan naam terhadap hamba ini agar dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, dalam keadaan Allah tampakkan bahwa kalian wahai manusia selalu melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku akan selalu memberikan ampunan jika kalian memohon ampun kepadaku. Naam, yakni seluruh dosa yang kalian lakukan, baik itu syirik, kekufuran, dosa-dosa besar, dosa kecil, kulluha yaghfiruhallah, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, walakin ba'da an yastaghfiral insan rabbahu, akan tetapi setelah seorang hamba meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Naam, maka dengan itu Allah akan mengampuninya. Baik itu syirik, kekufuran, dosa besar, dosa kecil, seluruh dosa mesti Allah akan mengampuninya selama hamba itu senantiasa istighfar dan memohon ampun kepada Allah dengan sebenarnya, dengan taubat, dengan sebenar-benar taubat. Oleh karena itu, naam, talabul maghfirah laisa mujarrad an yaqula al-insan Allahumma ighfirli. Ya, menuntut pengampunan dari Allah bukan semata-mata seseorang mengucapkan dengan lisannya, ya Allah ampunilah aku. Naam, bahkan labudda min taubatin shadiqah. Diharuskan, diwajibkan baginya taubat yang benar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Naam, kapan dikatakan seseorang taubat dengan taubat yang benar dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yaitu taubat yang memenuhi 5 syarat taubat. Naam, 5 syartut taubah. Naam, sering antum dengarkan dan dapatkan keterangan ini. Naam, mungkin yang sering kita dengarkan 3 di antaranya. Iya. Syarat taubatun nasuha. Apa yang pertama? Naam. Apa yang pertama, Abdillah? Syarat taubat menyesal, an-nadam. Naam, yang kedua, Herdin? An la ya'uda ilaih, untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Yang ketiga, Abu Hafidah, apa syarat taubat yang ketiga? Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua, al-azmu an la ya'uda ilaih, bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Yang ketiga, naam, barakallahu fikum. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Hanya saja karena syarat, dua syarat sudah disebutkan, sekalipun terbalik, fala ba'as. Untuk mengingatkan hafalannya antum, maka saya sedikit membantu. Naam. Bahwa syarat yang ketiga ini, pada hakikatnya dia adalah syaratul awal, syarat yang pertama. Apa itu? Abu Hafidah? Naam. Apa Abu Rizki? Naam. Al-iqla', menarik diri dari dosa tersebut. Iya kan? Naam. Syarat yang pertama ketika orang berbuat dosa, dia harus tinggalkan dulu itu dosa. Naam. Baru kemudian dia menyesal kenapa dia terjatuh dalam dosa itu. Kemudian yang ketiga, al-azmu an la ya'uda ilaih, bertekad untuk tidak terulang kembali. Nah, ini 3 syarat mutlak dalam syurutut taubah as-sadiqah. Naam, an-nasuha. Taubat yang benar, yang sesungguhnya. Al-Imam Ibn Utsaimin menambahkan 2. Karena di sini beliau menyebutkan ada 5. Naam, 2 yang lainnya. Apa yang pertama? Hah? Naam. Ya, sebelum nafasnya sampai di kerongkongannya, atau sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Ya, kalau nafas sudah di kerongkongan, maka tidak diampuni lagi dosanya, seperti Fir'aun. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, sudah tidak ada lagi ampunan, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha. Naam. Kemudian yang kedua atau yang kelima, apa itu? Ikhlasun niyyah, barakallahu fikum. Naam. Yaitu semuanya harus dilandasi dengan keikhlasan niat. Naam, sekalipun dia memenuhi 4 syarat tersebut, tapi kalau dia tidak ikhlas dalam taubatnya, naam, yakni taubatnya karena ingin dilihat, ingin dipuji, maka taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dibangun di atas ikhlas. Naam. Kemudian Beliau, saya tambahkan sedikit dari syarat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau di sini, ayakla anil dam, yaitu seseorang yang mencabut diri dari dosa itu, melepaskan diri dari dosanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang meminta ampun dengan sebenarnya, yaitu dia tidak terus-menerus di atas dosa tersebut dalam keadaan dia mengetahuinya. Ini dalam suratul Imran ayat 135. Kemudian ditambahkan oleh beliau, amma ayyakula innahu ta'ibun minadzambi wa huwa musirrun alaih. Adapun orang yang mengatakan aku bertobat, beristighfar dalam keadaan dia terus-menerus di atas dosa tersebut, fa innahu kadzibun mustahzi'un billahi azza wajal, maka dia adalah orang yang berdusta dan mengolok-olok Allah azza wajal. Misalnya dia mengatakan atubu ilallah minal ghibah walakinnahu kullama jalasa majlisan igtaba ibadallah fa innahu kadzibun fi taubatihi. Orang yang berkata aku bertobat kepada Allah jalla wa ala dari ghibah, akan tetapi setiap dia bermajelis mengghibah orang-orang hamba-hamba Allah, maka orang yang seperti ini dusta dalam taubatnya. Naam. Walau qala, sekalipun dia menyatakan atubu ilallah minar riba. Nah, ini contoh yang kedua. Orang yang berkata aku bertobat kepada Allah dari riba, akan tapi dia terus-menerus dalam riba tersebut, yabi'u birriba, jual beli dengan riba, membeli dengan riba, bahwa kadzibun fi taubatihi, maka ini orang yang dusta dalam taubatnya. Yang ketiga, walau qala atubu ilallah min istima'il aghani, aku bertobat kepada Allah dari mendengarkan musik-musik, walakinnahu musirrun ala dhalik, bahwa kadzibun fi taubatihi, tapi dia terus-menerus mendengarkan musik, maka dia dusta dalam taubatnya. Nah, mendengarkan musik adalah haram, ya, dan ini masih banyak kaum muslimin yang belum tahu, ya, atau ada yang sudah sampai padanya berita hujjah tapi mentakwil dengan akalnya, ya, dengan memakai dai-dai dolal, dai-dai sesat, ya, seperti Yusuf Qardawi mengatakan musik itu halal menambah iman. Nah, maka ini dai-dai sesat, ya, musik haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan selainnya, lahwal hadis adalah apa? Alat-alat musik, ya. Naam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Ini makna ma'azif dalam ayat ini, lahwal hadith adalah ma'azif, yaitu alat-alat musik. Akan ada dari umatku ini yang menghalalkan hira, yaitu zina, wal harira sutra, wal ma'azif, dan alat-alat musik, ya. Dan termasuk alat-alat musik di sini adalah nyanyian-nyanyian, ya, yang didendangkan, naam, bukan tidak mengandung makna yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi perkataan yang sia-sia dari isi lagu-lagu tersebut, naam, sekalipun tanpa musik, dan ditempatkan bukan pada tempatnya, yaitu pada pesta pernikahan atau pada Idul Adha, Idul Id, ya, hari Idain, naam, maka juga itu bermakna musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menyebar di tengah-tengah kebanyakan kaum muslimin. Maka sekalipun dia mengatakan aku taubat kepada Allah, tapi dia terus-menerus mendengarkan musik, maka ini dusta dalam taubatnya. Yang keempat, walau qala atubu ilallah min ma'siyati rasul fi ifa'il liha wa kana yuhallikuha wa huwa yaqul atubu ilallah min halqiha fa innahu kadhibun. Naam, ini juga, yaitu orang yang berkata aku bertobat kepada Allah dari bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya maksiat kepada Rasulnya dicontohkan sini oleh beliau, yaitu memotong jenggot. Naam. Tapi dia memotongnya dalam keadaan dia mengucapkan atubu ilallah fa innahu kadhibun, maka dia dusta dalam tobatnya. Illa, naam, kecuali orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Qur'an illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa, mutor, darurat, terjepit keadaannya, maka tetapi hatinya kokoh dengan iman, hatinya kokoh dengan sunnah, memanjangkan, memelihara jenggot, kokoh hatinya dengan itu, maka orang-orang yang seperti ini dikecualikan. Nah, maka memotong jenggot adalah termasuk perbuatan dosa. Nah, maka tidak boleh memotong jenggot. Sekalipun ada yang berpendapat dengan satu qabad, satu genggam seperti ini, lebihnya dipotong, ini adalah pendapat yang lemah dan ganjil, dan ini merupakan salah satu pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah, semoga Allah memberi pahala kepada beliau atas ijtihadnya dan mengampuni atas kesalahannya. Naam. Ya, tidak ternukil dari seluruh sahabat yang mengurangi jenggotnya dengan satu qabad, melainkan yang ternukil dari satu sahabat. Naam. Yaitu Ibnu Umar, atau bukan dari sahabat Ibnu Umar, yaitu dari anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Dan sahabat yang lain tidak disebutkan. Ya, maka amalan salah seorang sahabat dan diselisihi oleh seluruh sahabat-sahabat yang lainnya, maka itu bukan hujjah. Ya, itu ijtihad, dan itu terjadi dalam perkara-perkara yang lain seperti sahabat Ibnu Abbas juga masih meyakini sampai meninggalnya beliau radhiyallahu taala anhuma, yaitu bolehnya nikah mut'ah yang dihalalkan oleh orang-orang Syiah sampai hari ini. Naam, dan itu ijtihad dari sahabat Ibnu Abbas sampai beliau meninggal dunia, dan semoga Allah memberi pahala atas ijtihadnya beliau radhiyallahu taala an, dan mengampuni kesalahannya. Dan sahabat semuanya adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ini dalil bahwasanya ketika sahabat yang jumhur kuthur yang banyak, atau bahkan seluruh sahabat menyelisihi sahabat tertentu, maka kita katakan sahabat tertentu itu adalah ijtihad, berijtihad, dan kita mengikuti jumhur sahabat. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati fi din azzakumullah, maka memotong jenggot tidak dibolehkan sekalipun ya melebihi satu qabad. Naam. Sekalipun melebihi satu qabad. Kalau ada yang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana kalau jenggotnya sampai di pusatnya misalnya, atau sampai di pantatnya?" Ya. Apakah juga tidak boleh dipotong? Nah, maka ini pertanyaan yang dipaksa-paksakan. Ya. Ini pertanyaan yang dipaksakan. Artinya ya, suatu hal yang nadir, jarang dan sangat jarang atau tidak ada. Iya. Orang yang jenggotnya sampai di pantatnya misalnya. Nah, atau di kubulnya. Ya. Kalaupun ada, maka ini hukum yang jarang dalam kaidah usul fiqhiyah, an-nadir la hukma lahu. Yang jarang-jarang itu tidak diambil hukum padanya, tidak ada hukumnya, pengecualian. Ya. Nah, maka ini penting. Ya, karena kadang-kadang ada orang aqlaniyun yang menggunakan akalnya yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang syubhat, yang menyudutkan orang yang berada di atas kebenaran. Iya, kadang-kadang orang yang di atas kebenaran itu tidak bisa membantah, akhirnya disangka dia salah, kalah, keliru. Nah, inilah hikmahnya dilarang debat-debat dalam syariat, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia orang yang benar. Karena itu, ya, bahayanya kalau antum tidak bisa membantah dalam keadaan benar disangka salah. Ya, dan dipersaksikan oleh orang banyak, ternyata yang benar adalah orang yang mendebat tersebut, padahal dia di atas kebatilan. Maka tinggalkan debat. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah, demikian 5 syurut syarat-syarat taubat yang benar yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita cukupkan, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin ini, dan kita beralih beberapa menit insyaallah taala dalam pembahasan ahkamul udhiyah, yaitu hukum-hukum menyembeli atau berkurban, karena sebentar lagi insyaallah taala kita akan berkurban bagi kaum muslimin dan muslimat pada tanggal 10 Zulhijjah di hari hajinya kaum muslimin di tanah Arab. Naam, untuk melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan bagi kaum muslimin yang di luar dari tanah Arab yang tidak melakukan manasik haji, disyariatkan untuk melakukan kurban. Naam, di negeri-negeri mereka sendiri, ya, dengan menyembeli hewan-hewan yang telah ditentukan di dalam syariat Islam ini, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, dan juga insyaAllah kita akan sebutkan keutamaan daripada kurban bagi orang yang menyembelih. Baik.